Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya Bu ya, anak saya itu usahanya nyupir angkot, terus sering ada barang orang ketinggalan sampai 2 minggu, 3 minggu tuh saya muter-muter gak ada yang ngambil-ngambil. Itu hukumnya gimana Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang menemukan barang, ini bukan terbatas kepada yang namanya sopir, siapapun yang menemukan barang. Pokoknya gini loh, wahai hamba Allah, jangan tamak dengan sesuatu yang bukan miliknya. Pulpen jatuh, bukan milik kita, sudah. Jangan terpesona dan jangan pengen. Cuma na'udzubillah ada orang tangan usil, biarpun sudah ada pemiliknya masih ada pengen. Itu adalah nasib, nasib busuk, nasib buruk, nasib hina. Ada orang penasaran, kalau tak ngambil gak enak. Padahal di rumah punya ini. Na'udzubillah. Memang dicatat oleh Allah sebagai hamba yang sengsara. Kalau tidak ngambil gak enak. Bukan saja gak punya duit. Ada duit. Tapi ada penyakit. Kalau dalam dunia psikologi katanya penyakit gini. Ya enggak, itu gak punya iman. Sudah selesai. Imannya kropos itu. Ngambil barangnya orang. Nah, oh ini karena ada orang gatel kalau tidak ngambil. Gatel gak ambil. Loh, kan sudah tahu ini haram, ini dosa. Selesai. Jadi ada orang punya kebiasaan ngambil. Makanya dari kecil harus anak kita latih, jangan mengambil. Biarpun itu tidak ada pemiliknya. Jangan sampai kita ajari, ambil nak, enggak ada pemiliknya. Justru sebaliknya, mau diambil nak, milik siapa itu? Enggak ada yang punya. Ada yang punya, cuman yang punya lagi tidak tahu, dia jatuh sayang. Tinggalin. Tidak diambil. Biasakan anak kita semacam itu. Selagi bukan miliknya, tidak boleh diambil. Kalau kita ajari, nak ambil nak, gak ada yang punya. Oh gitu ya, selagi gak ada punya boleh diambil. Tak taunya di pinggir jalan ada ini, oh kelihatannya gak ada yang punya. Diambil nanti. Ya itu pencuri kan dari situ. Kemudian, di saat menemukan sesuatu yang ada di lingkungan kita. Di jalan dan sebagainya, nemu. Nemukan barang. Ternyata di dalam Islam ada hukumnya. Kalau kita menemukan sesuatu, termasuk di mobil kita, pasti miliknya orang, karena bukan milik kita. Karena mobil kita keluar masuk orang di situ. Maka bagaimana caranya? Jika itu barang sepele kayak pulpen, pokoknya yang sekiranya, jika hilang itu, yang kehilangan tidak terlalu mencari, namanya barang sepele. Kalau emas satu on sepele enggak? Pasti jerit ya. Jadi barang sepele, pokoknya barang sepele intinya enggak usah ngukur orang, ibu saja kalau hilang. Sekarang itu duit 1000 sepele kayaknya. Enggak usah bingung di mana nyari. Mana ya? 1000. 5000 aja sepele kayaknya. Paling lihatnya gini, mana ya? Jadi kalau barang sepele itu cukup kita umumkan. Di tempat umumnya orang bakal mencarinya. Misalnya di sini menemukan duit 5000. Atau pulpen. Umumkan ibu teriak-teriak. Ini pulpen siapa? Pulpen siapa? Pulpen siapa? Pulpen siapa? Sampai selesai bubarnya perkumpulan tersebut, enggak ada yang punya, boleh dipakai. Tapi setelah diumum, kalau belum mengumumkan pakai haram, gosok. Itu kalau barang tidak berharga. Tapi kalau barang berharga, ibu enggak tahu yang ditemukan anak tadi, jangan anting, jangan kalung, kita enggak tahu. Pokoknya kalau barangnya berharga yang bakal dicari oleh orangnya, maka caranya adalah diumumkan selama 1 tahun. Sebagian ulama mengatakan 2 tahun. Cuman cara mengumumkannya, setiap hari gembar-gembor, siapa kehilangan kalung sambil nyupir. Siapa kehilangan kalung nih. Setiap hari, di minggu pertama, seminggu berturut-turut. Setelah seminggu berturut-turut, baru seminggu sekali di bulan pertama. Setiap hari Jumat. Di mana tempat mengumumkannya? Di tempat keramaian, di pasar, sama di depan masjid, bukan di dalam masjid. Karena di depan masjid orang sholat Jumat. Di pasar orang belanja, maka diumumkan ibu nongkrong di sana. Siapa yang kehilangan kalung nih? Enggak ada yang ngambil. Di masjid sana nih. Jadi setiap hari dalam minggu pertama, setiap minggu di bulan pertama, baru setelah itu setiap bulan. Sampai genap 1 tahun terakhir diumumkan di waktu hari raya Idul Fitri itu. Di mana? Di jabana atau di tempat sholat hari raya diumumkan. Siapa yang kehilangan emas nih? Nah ini, kalau tidak ada yang mengambil, maka ibu boleh pakai. Boleh Pak? Pakai. Ibahah, bukan tamlik. Diperkenankan untuk sebagian mengatakan boleh dimiliki. Tapi yang benar adalah boleh engkau gunakan. Sam, dijual boleh, dimakan juga boleh. Tapi sudah diumumkan, ayo. Kalau tidak diumumkan, haram. Sudah diumumkan, ternyata tidak ada mengambil, maka boleh kita ambil. Kalau ternyata nanti yang punya datang, ganti. Karena bukan milikmu, namanya iba. Ya, seperti itu. Maka jangan biasa tamak. Sekarang na'udzubillah, iman atau kurang pendidikan, sampai suatu ketika kita melihat kecelakaan di pantura sana. Ada susu Indomie beratong, kayak rezeki nomplok, sok kampung datang rezeki. Astagfirullahaladzim, orang kena musibah malah diambil. Kiki. Allahu akbar. Ada orang jatuh, ada yang dompet diambil, subhanallah, penjahat, paling jahat. Sudah orang tertimpa musibah, na'udzubillah. Dan itu juga dulu jahatnya sederhana. Orang sakit mestinya perlu ditolong, orang tak pernah tolong, lihat dompetnya diambil dompetnya. Ada ini. Itulah kalau sudah namanya manusia dipilih oleh Allah menjadi manusia hina, kejahatan pun orang berakal bingung. Kok bisa berbuat jahat kayak begitu? Sudah terkapar mau mati itu. Masih ingat sempat ngambil dompetnya. Ada truk tabrakan membawa barang dagangan baru belanja di pleret waktu itu kalau tidak salah ceritanya. Itu kuenya tuh habis sama orang, ada yang bawa renteng. Sampai tak pikir ada orang kalungan susu. Wah, dari mana kalungan apa susu sasetan itu? Lari ini. Oh, ada bagi-bagi bukan? Tadi ada kecelakaan tabrakan. Ya Allah, astagfirullah. Ini pendidikannya di mana? Haram, Ibu. Haram. Tidak boleh itu. Gimana kita mengembalikannya? Orang kena musibah itu. Makanya perlu dididik anak-anak kita. Selagi bukan miliknya adalah tidak boleh pakai. Sandal orang lain gosok. Pokoknya jangan baju orang lain. Tidak. Milikmu sendiri, nak. Jangan sampai anak kita masuk ke pencurian atau mengambil haknya orang lain. Baik.